Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab durus minal Qur'anil Karim karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala. Kita masih membaca seputar tauhid fil Qur'anil Karim, pembahasan tentang pentingnya tauhid dan akibat buruk bagi yang berpaling dari tauhid. Kita sampai pada penjelasan beliau, setiap dakwah yang tidak berporos, bertumpu kepada tauhid, maka sungguhnya akan tersia-siakan, akan tidak ada hasil. Dan ini kita saksikan, berubah langkah, berubah tujuan, melenceng dari apa yang menjadi fitrah, garis besar haluan dakwah mereka, berbelok dari tujuan dakwah yang sungguhnya. Namun sebaliknya, setiap dakwah yang memusatkan perhatiannya kepada tauhid, maka dengan izin Allah akan yakni sukses, akan berbuah dari buah dakwah tersebut, akan pula memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan ini pun ma'rufun, kita ketahui bersama dari sejarah gimana dakwah tauhid di Jazirah Arab, terkhusus di bawah bendera Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kita saksikan banyak buah dan faedah yang dirasakan penduduk negeri ini, banyak ulama, banyak hufadil Quran, dan syariat Islam tegak adanya hukum had. Dan semua perkara yang terjadi perselisihan di antara penduduk di sana, selesainya di mahkamah syariah. Dan kemarin kita juga telah baca, kita ini tidak mengesampingkan urusan kaum muslimin. Bahkan kita mementingkan. Sebagian orang mengatakan tohi, tohi terus. Kaum muslimin sedang tertindas, terusir, dibunuhi. Bagaimana? Bahkan kita memikirkan mereka. Kepentingan kita di dalam dakwah adalah bagaimana mengangkat derajat wibawa kaum muslimin, menolong mereka, berusaha mencegah adanya gangguan dari musuh-musuh mereka dengan berbagai sarana. Dan yang seperti ini bukan perkara yang mudah. Kaum muslimin saat ini banyak dibunuh, di Rohingya, di Cina, diusir mereka dari tempat tinggal mereka. Tapi barakallahu fikum, memperhatikan mereka, kepentingan mereka itu bukan dengan menangis, mendramalisir, tangisan-tangisan, ratapan, tulisan, slogan, spandu, orasi-orasi, demo-demo, teriakan-teriakan. Maka yang seperti ini tidak ada buahnya sedikit pun. Sudah lama dilakukan yang seperti ini. Maka beliau katakan, lakinal ilaja sahih liqadayal muslimin annabhasa awalan anil asbabillati aujabat hadil uqubatillati halat bil muslimin wasalatat alaihim aduahum. Akan tetapi ilat, solusi yang benar terkait urusan kaum muslimin saat ini, apa yang menimpa kaum muslimin saat ini, adalah kita bahas dulu yang pertama tentang sebab-sebab yang mengharuskan adanya berbagai akibat yang menimpa kaum muslimin saat ini. Kenapa mereka tertindas? Kenapa mereka terbelakang? Wasalatat alaihim aduahum. Kenapa sampai musuh-musuh mereka berkuasa? Negara-negara muslimin rata-rata jadi bonekanya orang-orang kafir. Didikte oleh orang-orang kafir. Kacungnya orang-orang kafir. Kenapa kira-kira yang menjadikan yang seperti ini? Apa yang salah dari kaum muslimin yang Allah jamin izul Islam wal muslimin, kewibawaan Islam dan muslimin, kenapa terpuruk? Ini yang pertama dicari dulu. Ngatasi masalah itu bukan sekedar ngamati apa yang terjadi di atas bumi kemudian bereaksi. Orang yang cerdas adalah mencari pangkal pokok permasalahan. Ya, kenapa sampai kaum muslimin seperti itu? Lewat ini tidak menang, lewat itu tidak menang, lewat demikian terlantar. Ada apa? Padahal mayoritas, tapi sulit bersatu padu. Suara mereka tidak terdengar. Ada apa? Masababu fi taslitil a'da'i 'alal muslimin. Apa sebab dalam berkuasanya musuh-musuh terhadap kaum muslimin? Maka beliau mengajak kita untuk melihat realita, kenyataan dari pemeluk agama Islam ini masing-masingnya. Hina manandur fil alamil islami lanajidu inda akthar almuntasibin ilal islam tamasukan bil islam. Ketika kita mau melihat dengan jeli apa yang ada di dunia Islam, kita tidak jumpai di mayoritas orang-orang yang memeluk agama Islam berpegang teguh dengan Islam. Lagi-lagi menetapi syariat Islam, sholat wajib 5 waktu di masjid, yang perempuan berhijab dengan hijab syar'i yang benar. Masih banyak muslimah tanpa hijab ataupun berhijab tapi tabaruj, berhias, bersoleh dan berkeliaran di luar rumah mereka dalam keadaan syariat menyatakan wakarni fil buyutikunna wala tabarujna tabarujan jahiliyatil ula. Tinggal kalian di rumah-rumah kalian, pergi didampingi mahramnya, dan jangan berhias dengan perhiasnya orang-orang jahiliyah. Malah keluar berhias minyak wangian sendirian, pakaian menantang. Wa yadu bilahi min dali. Muslimah, bukan kafirah. Dan mudah untuk langsung memvonis kafir, kafir, kafir, kafir. Nah, ini kenyataannya. Ila man rahimallah, kecuali kaum muslimin yang masih Allah rahmati, peduli menegakkan syariat di rumahnya, mengatur garis besar haluan rumah tangga dengan Al-Quran wa Sunnah, tegak syariat di rumahnya, hidup syariat di rumahnya, pada dirinya, istrinya, anak-anaknya, tegak syariat ditegakkan, bermuamalah dengan memegangi syariat, yang berdagang juga demikian, yang pegawai juga demikian. Norma-norma Islam yang dia pegang, jauh dari kelicikan, jauh dari kecurangan, jujur. Bukan dalam rangka supaya karirnya lancar, dalam rangka takut dosa, cari pahala, sehingga dia amanah terhadap amanah yang dia panggul. Nah, barakallahu fikum. Mereka muslimin, tapi tidak nampak jati diri muslimin pada dia, tidak berpegang pada syariat. Takutnya pada manusia, tujuannya pada materi, sehingga makin lama makin berkembang hubud dunia. Fal aqidatu inda aktsarihim dha'i'ah. Innamahu muslimun bil ismi. Sehingga mereka mayoritas kaum muslimin, muslimin sekedar nama. Adapun akidahnya, ibadahnya, perilakunya jauh dari norma-norma syariah. Akidah di mayoritas mereka kaum muslimin adalah do'i'ah. Perkara yang diterlantarkan, tidak dipelajari akidah itu. Jujur, tidak ada yang belajar akidah. Belajar baca Quran benar aja tidak tahu. Rata-rata datangi coba kajian-kajian bahasa apa? Tauhid. Ya buduna ghairallah. Mereka mengabdi beribadah kepada selain Allah. Siang malam untuk siapa? Upaya dia, capeknya dia, lelahnya dia, untuk apa? Mayoritas kegiatan hariannya untuk siapa? Kita bisa menjawab masing-masing. Dari pagi sampai pagi lagi untuk dunianya. Bukan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka muslimin menisbahkan diri mereka kepada Islam, tidak sempat sholat, apalagi mengaji. Tidak sempat sholat. Banyak toh sedikit yang tidak sempat sholat. Sibuk di pasarnya, sibuk di tokonya. Lebih banyak mana dengan yang sempat sholat? Banyak mana yang ngaji dengan yang gak ngaji? Banyak mana yang ngaji akidah dengan yang ngaji serampangan? Kita akan tahu, mengerucut. Ya ta'allaqun bil awliya'i wassalihin. Mereka kaum muslimin yang menisbahkan kepada Islam ini, hatinya tergantung kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Marah acaranya. Baruk, ngarap barokah, rame rombongan. Dan satu bis, dua bis. Seperti rombongan piknik. Wal kubur wal atraha, yakni tergantung kepada kuburan-kuburan, tempat keramat-keramat. Itu kaum muslimin. Masjid kosong, tidak ada yang hatinya terkait dengan masjid. Illa man rahim Allah, kecuali orang yang Allah rahmati, mendengar adzan bergegas ke masjid. Risau kalau tidak ke masjid. Mayoritasnya tidak terkait hatinya ke masjid. Yang diramaikan, dimakmurkan tadi, kuburan-kuburan, keramat-keramat. Walayakumun bima aujaballahu alaihim, dan tidak menegakkan apa yang Allah wajibkan. Yang haram dia masih kerjakan, yang wajib dia banyak tinggalkan. Ini sudah bagaimana lagi? Walayukimuna salata, walayu'tuna zakata, walayasumun, walayakumun bima ujaballahu alaihimin. Nah, barakallahu fikum. Tidak menegakkan sholat. Banyak yang tidak sholat. Coba minta KTP-nya. Islam. Banyak yang tidak menunaikan zakat. Ada enggak orang-orang kaya di karangan kaum muslimin enggak menunaikan zakat? Enggak tahu nisab, enggak tahu zakat, taunya fitrah. Yang penting sedekah, yang penting fitrah. Ada enggak muslimin kaya enggak bayar zakat? Ada enggak? Banyak atau sedikit? Mudeng nyampe nisab atau enggak, berapa persen yang dikeluarkan, kepada siapa dia keluarkan. Nah, barakallahu fikum. Enggak puasa Ramadan, ada enggak kaum muslimin enggak puasa di bulan Ramadan? Enggak ada ya. Sholat id ya, tapi enggak puasa. Ada enggak? Enggak ada ya. Sholat id tapi enggak puasa. Rata-rata. Enggak ada yang tahu. Banyak enggak saum Ramadan. Yang jelas banyak lagi kewajiban kalau diperinci lagi. Sholat jamaah ke masjid bagi laki-lakinya. Kewajiban yang lebih kecil lagi, memelihara jenggot. Lebih lagi, kan tokoh pejuangnya mulus jenggotnya. Maksudnya bukan mulus tumbuhnya, entek resik. Bukan juara, tapi gondol. Yang dipelihara kumisnya. Ini bukan awamnya, pejuangnya. Yang menisbahkan diri bukan cuma muslim, pejuang. Maka wa min dzalik, karena sebab itulah. Nah, termasuk itulah, nah, maksudnya yang kelupaan, artinya kaum muslimin, juga tinggalkan iqdadul quwati li jihadil kufar, mempersiapkan kekuatan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Hadha hal kafir minal muntasibin ilal islami doya'udinahum wada'ahumullahu azza wa jalla. Inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, memeluk Islam. Mereka sia-siakan agama mereka, maka karena itulah Allah sia-siakan mereka, hinakan mereka. Kalau kita lihat, ya pantas dikoyak-koyak musuhnya. Dia mengoyak-ngoyak agama, pantas diinjak-injak musuhnya. Dia sendiri yang injak-injak syariat Allah Azza wa Jalla. Mau apa lagi? Wa ahamul asbab alati auqa'at bihim hadhil uqubat wa ihmaluhum litauhid. Dan sebab pokok, yang paling pokok, yang menimpakan kepada mereka hukuman-hukuman iqab ini, yakni kelalaian mereka kepada tauhid, wawuku'uhum fi syirkil akbar, dan tergelincirnya mereka kepada kesyirikan akbar, wala yatanahuna anhu wala yungkiruna. Tidak ada yang mencegah, melarang. Tidak ada yang mengingkari. Lakum dinukum waliyadin rasa ngurusun liyo. Sampai seperti itu. Syirik tidak boleh diingkari. Jangan buat perpecahan. Mala yaf'aluhum minhum fa'innahu la yungkiru bala ya'udduhu syirkan. Orang yang tidak mengerjakan kesyirikan di kalangan mereka, sungguhnya dia tidak mengingkari. Dia tidak melakukan kesyirikan, dia tahu itu syirik, tapi dia tidak mengingkari orang-orang yang berbuat syirik. Urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Kayak masa bodoh dengan saudaranya. Tidak ada ma'amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Bahkan sebagian mereka la ya'uddu syirkan, tidak menganggap itu kesyirikan. Kama ya'ti bayanuhu insyaAllah. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaAllah. Fahadhi ahamul asbab alati ahalat bil muslimin hadhil uqubat. Maka sungguhnya ini adalah sebab-sebab terpokok yang menjadikan sebab tertimpanya kaum muslimin atau bencana-bencana, hukuman-hukuman itu menimpa kaum muslimin. Kemudian Syaikh Shaleh Fauzan Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala menjelaskan kepada kita, walau annahum tamasaku bidinihim, kalau saja mereka kaum muslimin ini mau berpegang kuat dengan agama mereka, wa aqamu tauhidahum wa aqidatahum alal kitabi was sunnah, menegakkan tauhid mereka, akidah mereka di atas kitab was sunnah, waqtasamu bihamdillahi jami'a walam yatafarraku, dan mereka mau berpegang kepada tali Allah, alkitabi was sunnah, jami'an bersatu karena memegangi kebenaran, dan mereka tidak bercerai-berai dengan prinsip masing-masing, tapi bersatu memegangi yang benar. Lamma halla bihi mahalla, maka tidaklah menimpa apa yang menimpa mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam surat Al-Hajj ayat 40 dan 41, walayansurannallahu mayyansuruh, la muti ahlil qasam, lam yang datang dalam rangka untuk sumpah, maka sungguh dan nun taukid yang ada di situ, la yansuranna, sungguh-sungguh Allah akan menolong. Ma yang suruh, orang yang menolong Allah. Menolong Allah itu apa? Jelaskan para mufassirin. Menegakkan syariatnya untuk dirinya, keluarganya. Syariat Allah yang Allah turunkan ke bumi melalui Alkitab wa Sunnah tidak akan tegak kecuali ada orang-orang yang menegakkannya, mengamalkannya. Perintah sholat lima waktu berjamaah di masjid melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin tidak akan jalan kalau tidak ada orang-orang yang menolong syariat ini dengan apa? Mengamalkannya, mendakwakannya, mengajarkannya. Allah sungguh-sungguh akan menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah sungguh Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alladzina immakannahum fil ard aqamu sholata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Allah jelaskan. Sungguhnya orang-orang yang kami akan kokohkan kedudukannya di bumi adalah mereka yang menegakkan sholat, adalah mereka yang menunaikan zakat, adalah mereka yang menegakkan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Bukan cuek, masing-masing. Tetangganya sampingnya melakukan kemungkaran. Ya kalaupun awal dia diam, minimalnya dia coba mengakrabi, kemudian dia benahi dengan cara yang bijak setelah akrab. Enggak, masa bodoh. Ini tetangga kita punya hak. Rusak dia. Kita jauhi, kita ini. Coba. Sekali tempo kasih apa datang. Dilunakkan hatinya. Akrab, ditegur kabarnya, dijenguk ketika sakit. Sampai suatu saat Allah karuniakan momen untuk masuk kita mengajak yang ma'ruf. Untuk kita cegah kemungkaran dia. Sampai orang ngaji, tapi kok tidak benci sama saya yang bobrok ini. Sakit masih disambangi, didoakan kesembuhan. Paringi ini, paringi itu. Kita ajarkan Islam, tidak ngajarkan seperti itu. Usah muahidin terkhusus orang-orang yang maksiat tapi dia ahlu tauhid. Dekati. Karena orang yang Allah akan kokohkan di muka bumi adalah orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Walillahi akibatul umur. Hasil segala suatu perkara itu, keputusannya ada pada Allah. Haknya Allah mutlak. Slogan mereka, kita harus mengadakan perubahan, harus kita lawan kedoliman, harus kita bela keadilan, yang dirubah apanya dulu. Umat ini krisis di dalam pemahaman agama mereka. Mereka berdalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang menimpa suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada mereka sendiri. Yang dirubah apa? Cukup yang dirubah adalah kita adakan perlawanan, kita lawan. Yang dirubah apa-apa yang menceng sudah. Di antaranya apa? Di antaranya yang menceng akidahnya, ibadahnya, agamanya. Barakallahu fikum. Ini juga harus dirubah. Jangan begini-begini saja kita beragama. Dibenarkan akidahnya, dibenarkan ibadahnya. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Ini juga perlu dirubah. Apa kita adakan perubahan, kita adakan perlawanan, kita adakan. Kalau akidahnya tidak dirubah, padahal itu penyebab pertama dan utama dari kebaikan umat ini. Maka kata beliau, فَبَيَّنَا أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ النَّصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ illa bihadihi raka'is allati dzakarah Allah subhanahu wa ta'ala wa iqamus shalah iqamatus shalah wa ita'uz zakah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka kata Syekh Saleh Fauzan dari ayat surat Al-Hajj 40-41 tadi jelas bahwasanya tidak akan dihasilkan pertolongan bagi kaum muslimin ini dari keterpurukan, dari kedoliman musuhnya, dari tertindasnya mereka, lemah di berbagai sisi kehidupan, pendidikan, ekonomi, lemah. Tidak akan datang pertolongan Allah, tidak akan terwujud pertolongan Allah kecuali dengan perkara-perkara pokok yang Allah sebutkan di ayat tadi. Yakni apa? Menegakkan sholat. Bukan menunaikan sholat, menegakkan sholat. Sholat itu dikerjakan, dipenuhi syarat-syaratnya, disempurnakan rukun-rukunnya, dijaga kewajiban-kewajiban dan sunah-sunahnya, disempurnakan dengan penyempurna-penyempurnanya. Syaratnya saja tidak ngerti, wudunya saja tidak benar. Padahal syarat dari sahnya sholat, wudu, wudunya saja tidak benar. Membasuh muka, maaf-maaf, muka cuma depannya. Padahal yang namanya muka, vertikalnya adalah dari dagu sampai ubun-ubun. Horizontalnya dari pangkal daun telinga kanan sampai kiri. Jadi nyucinya yang lengkap. Lekuk-lekuk di sini sering enggak sampai air ini. Enggak diusap, cuma digebyuri air. Terus diusap depannya. Lah sininya. Sininya. Allah perintahkan fakhsilu wujuhakum, cuci wajah-wajah kalian, bukan sebagian wajah, semua wajah. Wudu saja tidak benar, mau sholatnya menghasilkan apa yang Allah janjikan, ibadahnya tidak benar, akidahnya tidak benar, mau ditolong oleh Allah Jalla wa'ala di atas bisa dengan musibah demi musibah. Berarti hanya kepada wudunya saja tidak benar, ibadahnya tidak benar, akidahnya tidak benar. Terus minta dibalasi sebagaimana balasan bagi muslim yang benar. Tahu diri kita, nonton gitok kita, bahasa kita. Maka kita lihat iqamatus shalah. Berapa banyak kaum muslimin yang menegakkan sholat? Laki-lakinya saja jarang yang menegakkan sholat. Melangkahkan kaki ke masjid jamaah, wudunya belum benar. Kaifiyah sholatnya? Jangan tanya. Takbiratul ihram itu gimana? Barengan dengan tangan atau sesudah mengangkat tangan? Mengangkat tangannya seberapa? Tidak ngerti juga. letaknya tangan di mana, habis komat auzubillahi minasyaitonir rajim astaghfirullahaladzim wa a'udzubirabbinnas. Mestinya tidak begitu. Siapa yang ajarkan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Siapa yang ajari? Ada yang Allah jadi, Allah jadi lagi, Allah Akbar. Amin. Karena imamnya sudah walatul. Dari awal Allah jadi lagi. Imamnya baca Al-Fatihah, Allah tak jadi lagi. Imam sudah hampir waladolin, baru Allahumbir. Amin. Karena imamnya sudah waladolin. Siapa yang takaluf niat sampai seperti itu? Niat di dalam agama, ibadah penting. Tapi kata Syekh Utsaimin, waladakalluf, waladakallafa fi huduriha. Tapi jangan sampai memberat-beratkan untuk fokus sampai tidak ada kecuali itu. Tidak bisa-bisa. Sampaian fokusnya sulit. Ya sekenanya, sekuatnya. Sudah segera. Pembahasan niat pun tidak dibahas. Niat itu bagaimana masih banyak yang salah kaprah. Apalagi ibadah. Pembahasan tentang niat itu bagaimana. Tidak ada yang membahas dengan detail. Kemudian ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ditunaikan bukan sekedar dibayar. Bayar seenak kita mau bayar. Menunaikan harus pas. Nisabnya, ukurannya, sasarannya. Tidak boleh sembarangan. Maka tidak dikatakan di sini difa'uz zakah, membayar zakat. Tapi ita. Sholat juga tidak dikatakan mengerjakan sholat. Tapi apa? Iqamah, menegakkan sholat. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kita itu tipis. Ngajak orang berbuat baik saja, mau ngajak saudara kita ngaji saja, kewohnya bukan main kita. Tidak enak kok ngajak-ngajak. Ngajak apa? Taklim. Nyegah yang mungkar, melihat orang lain mungkar. Ya enggak lah, terus gimana? Sholatnya enggak tegak, zakatnya enggak ditunaikan, amar ma'ruf enggak punya, nahi mungkar apa lagi? Istrinya keliru saja, diam. Anaknya keliru, diam. Anaknya nabrak syariat, diam. Anaknya tidak ikut ma'ruf, diam. Nah kalau amar ma'ruf itu dia tidak berani tegak di rumah, bagaimana di luar? Jangan mimpi. Bagaimana menegakkan syariat di dunia? Di rumah anaknya masuk rumah tidak salam sambil nyanyi-nyanyi. Cuma ngomong apik masamu. Apik no, anaknya juga gitu. Bapaknya terus apa? Astagfirullah, istighfar dosa dia. Jadi anak seperti itu. Bukan saya lho, kamu diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Maka sikapi hukum. Sekarang ini memang aneh. Balenine, gitu malah. Orang tuanya gitu. Anaknya juga kurang ajar. Baleni. Balenone, balenone, nah, sambil ngangkat tangan. Baleni, mau apa? Ya wis. Na'udzubillah tuma na'udzubillah min dzalik. Bayangkan kalau kaum muslimin di negaranya yang dia memang pemimpin negara, yakni di rumahnya, dia tidak bisa menegakkan syariat. Ya musibah. Tidak dipelajari syariat, tidak diterapkan syariat. Maka Syekh katakan, aina hadhil umur fi waqi'il muslimin al-yawm. Di mana perkara-perkara tadi di realita kehidupan kaum muslimin sekarang? Mana yang menegakkan sholat? Sebutkan. Mana yang menunaikan zakat? Tunjukkan. Mana yang lantang mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar? Coba tanya kepada kita. Ngajak saudara kita, teman kita untuk badminton lebih berat atau ngajak saudara kita untuk sholat berjamaah ke masjid? Kelihatannya kalau ngajak badminton lebih loss gitu. Hadi, main badi. Raket saya. Tapi sholat jamaah tadi, ini tadi, kok tidak tekan ya? Ada apa ini? Ada sesuatu. Maka Syekh pantas tanya, mana kaum muslimin yang peka, amar ma'ruf, ngajak kepada yang ma'ruf, nahi mungkar, berani menyegah yang mungkar, lebih-lebih di daerah kekuasaan dia. Mana keluh lidahnya? Hina sholahan kathir minal muslimin. Di mana sholat berjamaah di mayoritas kaum muslimin, masjid sepi semua. Bahkan ada masjid yang libur. Sholat duhur, asar, libur. Yang jalan, maghrib isya, subuh, kadang libur, kadang enggak. Istilah sekolahan sudah mau tutup. Mau dilego. Bahkan kalau kita lebih tanyakan lagi yang penting. Bal ainal aqidatu sahihah inda kathirin mimma yada'un bil islam atau yada'un al islam. Bahkan mana aqidah yang benar, aqidah yang sahihah di mayoritas orang-orang yang mendakwakan dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Mana aqidah yang lurus, yang benar? Nah, barakallahu fikum, adapun di ayat berikutnya, insyaallah kalau tafsirnya kita akan baca penjelasan beliau pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas Allah berjanji di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah telah berjanji dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Orang-orang yang mereka beriman di kalangan kalian dengan iman yang benar tentunya dan beramal saleh, sungguh Allah akan memberikan kekuasaan di bumi ini kepada mereka. Sebagaimana Allah pernah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Jayanya Islam sampai menguasai sepertiga dunia. Wala yumakinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Dan sungguh Allah akan mengokohkan bagi mereka agama mereka, alladzi tawwa lahum, yang Allah telah ridhoi untuk mereka. Waraditu lakumul islam adina. Islam ini akan tegak, kokoh, wibawa. Tidak dijadikan kambing hitam, tidak diecek-ecek. tertawakan. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan sungguh Allah akan ganti apa yang menimpa mereka setelah mereka hidup dalam kecemasan menjadi hidup dalam keamanan. Mereka ini siapa? Orang yang Allah karuniakan ini. Ya budunani wa la yusriku bi syai'a. Orang yang hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Sekarang ini masih banyak yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kecintaannya kepada selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah. Bahkan kepentingan Allah dikalahkan oleh apa yang dia cintai lebih dari kecintaannya kepada Allah. Maka camkan di dalam surat An-Nur 55 disebutkan orang yang Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi, orang yang akan ditegakkan agama mereka di muka bumi, orang yang akan diberikan ketentraman di hidupnya di muka bumi, tidak dalam keadaan cemas, tertindas. Kaum muslimin cemas, dakwah khawatir, mau ngomong lurus, mikir panjang. Ini termasuk ujaran kebencian, ini termasuk mengolok-olok orang lain. Tidak tenang. Serba ini, serba itu. Jangan cari kambing hitam. Lihat sejauh mana kita menegakkan sholat-sholat kita. Mempelajari syarat-syarat sholat itu apa. Dipelajari dengan benar, kemudian diamalkan. Mempelajari rukun-rukun sholat itu apa dan bagaimana. Kemudian sholat sebagaimana tuntunan Nabi SAW. Kemudian setelah itu, menunaikan zakat. Bagi yang wajib zakat, bagi yang tidak, sedekah semampu kita. Perhatian terhadap agama, mempelajarinya, mendakwakannya, mengamalkannya. Mulai dari diri-diri kita, tidak usah ngurusi orang lain. Tegakkan syariat pada diri kita. Tegakkan syariat ketika kita bermuamalah dengan orang lain di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, ikhwah kita. Tegakkan syariat. Lengkap. Udhulu fisilmi kafah. Menonjol di sini. Tapi menelantarkan di sini, menonjol di situ. Menelantarkan yang ini. Kita bukan orang sempurna, tapi kita berusaha. Kita tentu punya banyak celah, punya banyak kekurangan. Tapi kita berusaha. Tegakkan amar ma'ruf. Nahi mungkar. Dimulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Istri kita, anak kita. Ambil. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sungguhnya orang-orang yang demikian inilah yang Allah akan beri kekokohan dan Allah tolong mereka. Ditolong ini bukan urusan negaranya saja. Urusan pribadinya, urusan dia akan Allah mudahkan. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Fi dinina wa fi dunyana wa akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.